Yuk, kita dengarkan pada cerita di Masjid Aku. Adik-adik yang manis, selamat bertemu kembali dengan Sanggar Cerita yang adik-adik sukai dan juga cintai. Kali ini, adik-adik akan mengikuti sebuah kisah yang menarik tentang si bocah penyelamat. Tersebutlah sebuah kisah. Suatu kerajaan di negeri yang jauh. Kerajaan itu diperintah oleh seorang ratu yang lalim dan suka berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat. Oleh sebab itulah, di sana tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian, dan tidak ada kesejahteraan. Rakyat hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Anak-anak tidak ada yang sekolah. Kehidupan rakyat di sana sungguh memprihatinkan sekali. Suatu ketika terbetiklah berita bahwa di suatu dusun jauh tak bernama telah datang seorang kanak-kanak yang akan membebaskan rakyat dari tekanan penindasan lalim sang ratu. Kabar itu tentu membuat sang ratu murka adanya. Baginya tak ada pilihan lain kecuali berusaha mencari dan membunuh bocah itu sebelum kelak bocah itu menjatuhkan martabat dan kekuasaannya di negeri yang sebenarnya kaya raya ini. Untuk mengenyahkan bocah itu, maka diutuslah sepasukan kecil terpilih menuju dusun itu untuk mencari kebenaran kabar dan membunuh bocah itu. Agar kelak kekuasaan ratu tidak ada yang mengganggu. Dan dengan demikian, ia semakin dapat berfoya di atas keringat rakyat yang ditindasnya. Setibanya pasukan istana di dusun kecil itu, maka Sang Mahapatih langsung memerintahkan mencari di mana bocah kecil itu berada. Ayo, cari si bocah kecil keparat itu. Cari dan seret keluar, cepat. Aku ingin melihat tampangnya sebelum dia kita cincang habis. Cepat, ayo cepat. Sebelum matahari tenggelam, pekerjaan membosankan ini harus sudah kita selesaikan. Cepat, cari cepat, bunuh dia. Ayo, katakan cepat, di mana bocah ingusan itu? Ayo, kalau kalian enggan mengatakan, desa ini akan kubakar habis, tahu? Dari mana anak ini bisa tahu namaku? Apa yang kalian cari sehingga panik seisi desa ini? Kami mencari bocah cilik yang akan meruntuhkan kelaliman sang ratu? Benar. Bocah itu kini telah menanjak remaja. Itulah aku. Marilah, tangkaplah aku. Bunuhlah, ayo! Hei, pengawal! Anggap anak itu! Bunuh! Bunuh dia! Ayo cepat, pengawal! Bunuh! Iya, mari kita bunuh bocah ini, mari! Ayo cepat, kawan-kawan! Sebelum dia lari, ayo serang! Iya! Bangunlah, paman pengawal! Bangkitlah! Serang kembali aku! Aduh. Hebat bocah ini. Hebat. Ampun. Bukan. Gila. Tobat aku. Tobat. Mengapa diam, Paman? Seranglah. Aku tidak melawan. Percayalah. Tidak melawan saja begini. Bagaimana kalau ia bergerak dan melawan? Heran aku. Aneh. Untung dia tidak melawan. Jika dia bergerak sedikit saja, tentu habis riwayat kita. Oh, bukan main. Oh, ayo yang lain, serang anak itu. Baiklah, kalau begitu biar aku sendiri saja yang maju. Ya, yuk. Eh, bocah, bersiaplah. Bersiaplah. Aku sudah bersiap dari tadi, Paman. Majulah. Ya. Kenapa tidur saja, Paman? Bangunlah. Seranglah kembali aku. Ayo. Ampun, bocah. Sudah berapa pekan Mahapati Kencana Maja tidak kembali. Padahal dalam waktu 3 hari seharusnya dia sudah berhasil. Aneh. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia cukup perkasa. Mungkin sedang dalam perjalanan pulang, Tuanku Putri. Ini berarti, pertama kalinya Mahapati Perkasa gagal dalam menunaikan tugasnya. Aneh. Lalu bagaimana dengan prajurit pilihannya yang cukup terlatih tinggi itu? Ya. Barangkali, tidak. Tidak mungkin. Ini harus ditanyakan pada juru ramal istana. Sebelum segalanya menjadi terlambat. Perdana Menteri, cepat panggil juru ramal istana. Aku sudah tidak sabar lagi. Panggil juru ramal itu cepat. Andika Paduka Yang Mulia. Tuanku Putri Yang Mulia, hamba hadapkan juru ramal istana. Hamba menghadap penuh sembah hormat ke hadapan Tuanku Putri Yang Mulia. Juru ramal? Iya, Paduka. Tentu kau tahu apa sebabnya kau kupanggil kemari. Dan tentu pula kau tahu bagaimana resikonya kalau kau gagal menjalankan tugasmu meramal apa yang menjadi pertanyaanku. Andika Paduka Putri Yang Mulia, hamba tahu akibat apa yang bakal hamba terima itu. Ya, bagus. Bagus. Sekarang, kau lihat lewat bola kaca wasiatmu itu. Apa yang telah terjadi terhadap Mahapati Kencana Maja berikut pasukan terpilihnya? Andika Paduka Yang Mulia. Bagaimana, Juru Ramah? Bagaimana, ha? Ya, ini masih. Juru Ramah, bagaimana? Bagaimana? Hamba tidak berani mengatakannya, Paduka. Tidak berani. Apa? Kau tidak mau mengatakannya? Bukan hamba tidak mau, Paduka. Tapi tidak berani. Itu sama saja dengan tidak mau, tolol. Cepat katakan. Baiklah, Paduka Putri Yang Mulia. Menurut bola kaca ini, Mahapati Kencana Maja telah tunduk pada bocah itu. Hah? Apa? Telah tunduk? Kalah? Iya, begitulah. Begitu juga dengan pasukan terpilihnya. Mereka telah lumpuh oleh kekuatan si bocah. Setan alas, kurang ajar. Kencana Maja yang perkasa bisa dikalahkan oleh si bocah ingusan. Pasukan pilihanku yang terdidik pun bisa dikalahkannya. Hei, Juru Ramal, kesaktian apa yang dimiliki bocah itu? Kesaktian yang didapatnya dari alam semesta, dari Alfa Omega. Dan ini tak ada duanya, Tuan Paduka. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Hah? Kesaktian macam apa itu? Hamba sendiri kurang tahu, Paduka Putri. Tetapi yang pasti, semacam suatu kekuatan murni yang mengalir keluar, memancar dari dalam tubuhnya, yang kemudian menjadi kekuatan murni yang membentengi diri, serta menyerang lawan sebagai bumerang. Aneh. Aneh. Ilmu apa itu? Baru sekarang aku mendengarnya. Lantas, bagaimana cara mengalahkannya? Cara mengalahkannya hanya dengan satu jalan. Yakni, jangan kekuatan murni itu dihadapi dengan hawa nafsu angkara murka. Melainkan, hadapi itu dengan ketulusan yang murni pula. Ini pun bukan mengalahkan, tetapi sekedar untuk mengimbangi. Oh, rumit. Rumit sekali. Lalu bagaimana dengan kekuasaanku di negeri yang kaya raya ini? Begini. Menurut bola kaca wasiat ini, paduka yang mulia akan datang seorang muda belia dari dusun jauh tak bernama. Ia datang meruntuhkan kelaliman, keangkara murkaan di negeri ini. Kehadirannya membawa damai bagi seluruh rakyat. Apa? Kau katakan aku lalim? Angkara murka? Hei, Perdana Menteri, bawa keluar juru ramal palsu ini. Bola kacanya dusta, pembohong. Saya keluar dia. Pengalihan. Ampun, Paduka. Ayo. Ampun. Ayo, Perdana Menteri, cepat. Dia. Andika, Paduka, Andika. Ayo keluar. Kuseret kau. Ayo keluar cepat. Keluar. Gawa, kita beristirahat sejenak di sini. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan. Paman, ya, ada yang ingin kutanyakan. Oh, apakah gerangan Putranda? Selama ratu itu memerintah kerajaan, kejahatan apa saja kiranya yang ia perbuat terhadap rakyat dan seluruh isi istana serta anak-anak yang tak berdosa? Wah, banyak. Banyak sekali, Putranda. Di antaranya adalah rakyat tidak memiliki hak tanah atas tanahnya sendiri. Semua hasil bumi, sawah, dan ladangnya diharuskan diserahkan pada ratu. Siapa saja yang mencoba mengambil hak atas tanahnya dan tidak memberikan seluruh hasil sawah ladangnya, maka dia berhak dihukum gantung atau dipenggal lehernya. Paling tidak dicambuk sampai mati. Itulah sebabnya tidak ada yang berani menentang perintah Ratu Putranda. Semakin lama hidup rakyat tertekan dan kian tertindas. Anak-anak tidak diperkenankan bersekolah. Kelaparan merajalela. Kemiskinan pun semakin menjadi. Sementara itu, Ratu hidup berfoya-foya, berpesta pora di atas hasil keringat rakyatnya. Bermabuk-mabuk, itulah kelakuan ratu setiap harinya. Ayo, minumlah sekali lagi. Ayo. Apa saja yang kau ingini, katakan. Aku akan segera memberikannya, ya? Ayo. Tunggu apa lagi? Ayo, kita minum sama-sama. Perbuatan macam ini, Putranda, tentu tidak bisa kita biarkan terus. Kasihan rakyat. Mereka hidup menderita sekali. Kelaparan dan miskin. Dan tidak itu saja. Masih ada yang lebih menyedihkan lagi. Suatu ketika, Perdana Menteri mendapatkan seseorang tengah berusaha menyelamatkan hasil buminya untuk kepentingan rakyat. Yang mulia, orang ini kedapatan menyembunyikan hasil buminya di lumbung padi. Katanya untuk rakyat yang kelaparan. Juga ditemukan beberapa bilah pedang dan tombak tersimpan di rumahnya. Dia akan memberontak, Yang Mulia. Hah? Jambel macam ini mau memberontak terhadapku? Kurang ajar. Cambuk dia sampai mati. Dan gantung dia di alun-alun supaya orang banyak melihatnya. Perintah tuanku akan hamba laksanakan. Sepak terjangnya tak bisa kita biarkan. Kita harus segera membantu rakyat membebaskan diri dari penindasan itu. Putranda, Paduka Ratu pun adalah seorang tukang tenung yang jahat sekali. Banyak rakyat yang mati perlahan dengan penyakit yang menjijikkan. Tubuhnya rusak dan belatung merayapi seluruh anggota badannya. Kita harus membebaskan rakyat dengan segera. Kita harus bebaskan. Itulah yang ada pada pemikiran Paman saat sekarang ini, Putranda. Dulu Paman takut karena tidak ada kekuatan apa-apa. Sekarang, Paman siap berkorban demi kebenaran dan keadilan. Demi Putranda dan seluruh negeri tercinta. Sekaranglah saat kita bebaskan rakyat dari kejahatan Sang Ratu Lalim itu. Tuhan pasti membela yang benar dan melindungi yang tidak bersalah, Paman. Iya. Marilah kita berangkat menuju istana. Mumpung hari masih siang. Iya. Sebelum malam, kita harus sudah menumpas Ratu Lalim itu. Mari, Putranda. Paman siap melepaskan nyawa demi keadilan. Ayo, Punggawa. Kita lanjutkan perjalanan ini. Kita perjuangkan kebahagiaan rakyat. Tuanku Putri. Tuanku Putri. Ada apa, Perdana Menteri? Paduka. Orang banyak berkumpul, Tuanku Putri. Orang banyak berkumpul di depan istana dan bersorak-sorai, Tuanku Putri. Ya, lantas kenapa dengan rakyatmu itu? Mereka telah berhasil mempengaruhi rakyat, Tuanku Putri. Mereka mempengaruhi rakyat untuk memberontak, Tuanku Putri. Mereka? Iya, mereka. Tuanku Putri. Ya. Mereka siapa? Katakan cepat. Siapa yang telah mempengaruhi itu? Mahapati. Kencana Majah dan seorang bocah dan pasukan terpilih, Tuanku Putri. Apa? Kencana Majah berikut pasukan terpilih istana serta seorang bocah? Ya, Tuanku Putri. Benar, Tuanku. Kurang ajar. Siapa sebenarnya bocah kecil itu? Biar ku cincang dia. Salam hormat, Ratu Lalim. Hamba datang menghadapkan bocah yang paduka takuti. Setan! Aku tidak takut pada siapapun. Apalagi bocah ingusan ini. Dan kau, Kencana Maja, sebentar lagi pun akan kupenggal lehermu. Paduka yang mulia, kejahatanmu sudah terlampau banyak. Pembunuhan pun sudah terlalu sering. Sekarang, rakyat akan meminta kebebasan, keadilan, dan ketentraman dan hak hidupnya. Tutup mulutmu, setan kecil! Kau telah menjatuhkan wibawaku. Sekarang, terimalah ini. Yes! Kurang ajar kau, setan kecil. Anak ini bukan main. Tapi aku tak boleh menyerah. Aku tak boleh kalah. Heran. Aneh. Bagaimana bisa ratu jatuh seperti itu? Padahal si bocah kecil ini tidak bergerak sedikit pun. Dan apa jadinya sang ratu? Kalau saja bocah itu bergerak lincah untuk menyerang, tentu lebih fatal lagi akibatnya. Aneh. Benar-benar aneh. Bocah itu tak melawan, tapi... Paduka yang lalim dan rakus. Angkara murkamu dan nafsu kejahatanmu tidak mungkin dapat mengalahkan kemurnian kekuatanku. Daya sejati Alfa Omega dari semesta alam raya. Kini tak ada tempat lagi bagimu di hati rakyat. Tidak ada tempat lagi untukmu berpijak. Perdana Menteri, iya, Pak Duka. Kenapa kau diam saja? Ayo, kerahkan semua pasukan istana untuk tapi, mencincang setan kecil ini. Para pengawas sudah tidak lagi mengubris titahmu. Menyerah! Kubunuh kau. Tidak. Kaulah yang akan tamat riwayatmu. Lancang sekali kau, bocah. Terimalah ini. Pedang pusakaku ini yang akan mengakhiri hidupmu. Silakan. Seranglah aku. Bunuhlah. Aku sudah siap. Pedang pusakaku jatuh di tiupnya. Aneh. Akulah pusakamu, Ratu Lalim. pedang pusaka yang telah lama rindu membebaskan diri dari tangan jahatmu. Ya, sekarang aku bebas. Pedangku berubah jadi raksasa. Hei raksasa, kau adalah jelmaan pusakaku. Akulah tuanmu. Kuperintahkan, bunuh anak itu, bunuh. Aku berterima kasih padanya karena tiupan angin murninya berhasil melepaskan aku. Sekarang kaulah yang akan kubunuh. Kau kubunuh. Bersiaplah, Ratu Lalin. Bersiaplah kau. Kau mau membunuhku? Ya, aku akan membunuhmu. Aku akan meremas-remas tubuhmu. Kuremas tubuhmu. Kuremas. Kuremas kau. Hanya orang yang bodoh yang akan melepaskan kau. Dan itu berarti sama dengan membiarkan kejahatan merajalela di negeri ini. Ya. Tamatlah riwayat kejahatanmu. Habislah riwayat kekejamanmu. Dan istana ini tak boleh terkena darahmu yang kotor. Hai Ratu Lalin, kau harus mati di tebing curam sana. Kuremas dan kulemparkan tubuhmu ke tebing itu. Raksasa yang baik hati, kau telah menunaikan tugasmu dengan baik. Sekarang, kau boleh bebas di alam merdeka. Tidak, Putranda. Hamba ingin mengabdikan diri kepada kebaikan dan kebenaran. Dan rupanya itu semua ada pada diri Putranda sendiri. Untuk itulah, hamba akan berubah wujud menjadi pedang pusaka kembali. Dan menemani Putranda kemana saja. Hamba ingin selalu melindungi diri Putranda dengan menggantung di pinggang Putranda. Baiklah, kalau itu yang kau ingini, perbuatlah. Terima kasih, Putranda. Terima kasih. Bersiaplah, Putranda. Ternyata kau lebih bagus dari bentuknya semula. Nah, sekarang kau akan selalu tergantung di pinggangku. Oh ya, Mahapatih Kencana Maja. Ya, Putranda. Sekarang saatnya rakyat dan seluruh isi istana mengetahui siapa aku sebenarnya. Umumkanlah itu. Baik, Putranda. Hamba siap mengumumkannya. Hai rakyat dan seisi istana. Kini tiba saatnya kalian tahu siapa sebenarnya bocah cilik sakti ini. Dia tidak lain adalah putra mahkota dari baginda raja dan ratu kita yang telah lama diasingkan oleh ratu jahat yang baru saja dilenyapkan. Ya, tenang saudara-saudara, tenang. Putra mahkota dari baginda raja dan ratu Mahayana semesta raya ini akan memimpin kerajaan yang sudah lama dicekam kemiskinan dan kelaparan. Ya, baiklah, baiklah. Sekarang baginda raja dan ratu tengah dalam perjalanan menuju istana ini. Mari kita sambut beliau di gerbang Pura Sasana Mahligai Permata. Sambutlah kemerdekaan ini! Nah, adik-adik yang manis, rakyat bersuka cita atas kemenangan putra mahkota itu. Lalu mereka pun berbondong-bondong menuju Pura Sasana Mahligai Permata untuk menjemput baginda raja dan ratu yang sudah lama diasingkan dan digulingkan oleh ratu yang bengis itu. Dan sejak ratu jahat itu mati, meledak bersama dosa-dosanya, maka kehidupan rakyat menjadi senang, tentram, adil, dan makmur. Untuk merayakan hari kemenangan itu, seluruh isi istana bersama rakyat memeriahkannya dengan berbagai atraksi selama 7 hari, 7 malam lamanya. Semuanya bergembira. Nah, adik-adik yang manis dan rajin-rajin, jangan lupa ya, membantu ibu serta giatlah selalu dalam belajar. Sampai di sini dulu cerita kakak, serta sampai berjumpa lagi di lain kisah dan juga di lain kesempatan. Oh,